Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat bisa menjalankan kewajiban salat duhur secara berjamaah. Nikmat kemudian bisa duduk di masjid yang insya Allah senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga nikmat-nikmat yang lain, kita masih sehat. Nikmat kita masih bisa duduk, nikmat masih bisa melihat, masih bisa mendengar dan yang lainnya. Maka tidak henti-hentinya kita selalu mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita masih dalam tayamum. Sekarang adalah pembahasan tentang sifatut tayamum, tata cara tayamum. Tayamum sebagaimana yang tata cara sebagaimana yang terdahulu selalu ada dua. Ada tata cara yang cukup dan ada tata cara tayamum yang sempurna. Kapan dikatakan tayamum itu cukup? Kalau yang dikerjakan itu hanya yang wajib saja. Kapan itu adalah sunnah? Kapan itu adalah sempurna? Ketika ditambah dengan perkara yang sunnah. Bagaimana tata cara tayamum? Nah, hadis yang paling sahih dan paling sempurna dalam bab tayamum adalah hadis dari Ammar bin Yasir. Hadis dari Ammar bin Yasir. Ini hadis yang paling sahih dan paling sempurna dalam bab tayamum. Kita lihat, dan ini juga dalil yang menunjukkan bahwa ini tata cara. An Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu qal ajnabtu falam usib ma'an fatama'aktu fi as-sa'id wa sallaitu fa dzakartu dzalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala inna ma kana yakfika hakadha wa daraba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi kaffayhi al-ardha wa nafakha fihima thumma masaha bihima wajhahu wa kaffayhi. Dari Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, kata Ammar, ajnabtu, saya pernah junub. Saya pernah junub, falam usib ma'an, dan waktu itu saya tidak mendapati air. Fatama'aktu, karena begini, Ammar bin Yasir itu kan memahami, dia punya pemahaman walaupun nanti keliru. Ammar bin Yasir memahami kalau orang junub itu kan harus mandi. Namanya mandi berarti apa? Harus meratakan air ke seluruh tubuh. Nah, ketika dia junub, tidak ada air, dia langsung berpikir, oh iya, memang ada syariatnya tayamum, fatayammamu sa'idan thayyiban. Dia pahami ayat itu, fatayammamu sa'idan thayyiban. Cuma kalau berarti tayamum sama dengan mandi. Sama dengan mandi. Maka apa kata beliau? Fatama'aktu fis sa'id. Fatama'aktu fis sa'id artinya apa? Fatamarraghtu. Tamarraghtu artinya kayak guling-guling di pasir. Jadi dia guling-guling di pasir. Kenapa? Karena dia memahami bahwa kalau junub dengan air itu harus diratakan seluruh tubuhnya. Berarti kalau dengan pasir harus diratakan seluruh tubuhnya dengan pasir. Maka apa? Fatama'aktu, saya pun guling-guling di pasir, di sa'id. Karena saya katakan tadi sa'id itu tidak mesti tanah. Wasallah itu, kemudian selesai, kemudian saya sholat. Nah, ini kebiasaan para sahabat, apa yang dia lakukan itu mesti diceritakan. Fa dzakartu dzalika linnabi sallallahu alaihi wasallam, maka saya pun menceritakan apa kejadian itu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kemudian Nabi sallallahu mengatakan, inna makana yakfika hakadha. Nabi SAW mengatakan sesungguhnya cukup bagimu seperti ini. Artinya apa? Nabi SAW menjelaskan secara teori dan praktek. Begini loh, Ammar bin Yasir adalah apa? Daraban Nabi SAW bikafaihi. Nabi SAW menepukan bikafaihi. Ini namanya kaf. Ini namanya kaf. Jadi bukan begini ya kan? Bukan menepukan punggung, tapi kaf. Kaf itu adalah ini. Jadi kaf itu semuanya. Ini telapak tangan ini. Bikafaihi al-ardha. Al-ardha adalah bumi. Bumi itu bisa pasir, bisa tanah, bisa debu, bisa batu, dan yang lainnya. Wa nafakha fihima. Setelah ditepukan kedua tangannya, baru kemudian nafakha. Ya kan? Beliau meniup keduanya. Meniup kedua tangannya. Wa summa, kemudian masaha bihima, mengusap dengan kedua tangannya itu wajahahu, wajahnya, wajah ya sebagaimana wajah yang ketika kita berwudu, wa kaffaihi, dan kafnya. Kaf itu adalah dari ujung kuku sampai pergelangan. Ya kan? Jadi adalah apa? Tapi dengan cara yang dimaksudkan adalah punggung. Kenapa? Karena menepuk itu sudah. Jadi telapak tangan itu sudah kena. Maka apa namanya? Dengan cara masaha bihima wajhahu, setelah wajahnya waqafaihi kaf. Jadi hanya dari pergelangan sampai ini. Jadi pergelangan. Nah, jadi hanya pergelangan. Punggung telapak tangan, punggung tangan kanan. Jadi telapak tangan kiri diletakkan di punggung tangan kanan, diusap. Kemudian telapak tangan kanan diletakkan di punggung tangan kiri, kemudian diusap. Dan itu cukup hanya satu kali. Kenapa? Karena mengusap itu hanya satu kali. Ini kita katakan tangan dulu baru kemudian wajah juga adalah boleh. Mana yang dalil menunjukkan bahwa itu boleh? Huruf wau. Huruf wau juga menunjukkan bahwa itu adalah boleh. Masih ingat ya? Wau mananya apa wau? Wau mananya apa? Mutlakul jam'i. Mutlakul jam'i. Artinya apa? Kalau kita mengatakan wajahahu wa kaffaihi, artinya bisa duluan kaffaihi, kafnya dulu baru kemudian wajahnya. Bisa wajah dulu baru kemudian kafnya. Yang tidak bisa itu bersamaan. Nah, yang tidak bisa itu adalah apa? Kalau wajah dan tangan bersamaan. Ini jadi bisa tangan dulu baru kemudian wajah. Paham maksudnya ya? Kemudian beliau ingin menjelaskan faedah tentang tayamum. Ada faedah yang bisa didapati dari tayamum. Dia katakan faedah al-aslu fit tayamum annahu qa'imul maqam al-wudu. Bahwa hukum aslinya tayamum itu adalah menempati kedudukan al-wudu. Jadi tayamum itu adalah menempati tempat al-wudu. Maka apa? Fayubahu bihi ma yubahu bil wudu. Dibolehkannya tayamum sebagaimana dibolehkannya berwudu. Apa yang dibolehkan oleh wudu berarti dibolehkan juga untuk tayamum. Kalau wudu bisa enggak dipakai untuk sholat berikutnya? Hah? Bisa. Maka tayamum pun juga bisa dipakai untuk sholat berikutnya. Kalau dia tayamum sholat duhur, maka tayamum sholat duhur selama belum ada pembatal boleh digunakan untuk sholat asar. Itu boleh. Tapi kalau pertanyaannya lebih utama mana tayamumnya untuk wudu salat asar atau wudu untuk salat asar? Hah? Lebih utama mana? Lebih utama adalah wudu, iya kan? Lebih utama adalah wudu. Tapi kalau pertanyaannya bolehkah untuk tayamum salat duhur dipakai untuk salat asar? Boleh. Lebih utama mana wudu salat asar dengan tayamum untuk salat duhur dipakai untuk salat asar? Adalah wudu. Karena itu tinggal lihat pertanyaannya. Tinggal dilihat pertanyaannya. Jadi sering misalnya apa namanya, nanti gimana kalau saya wudu untuk salat asar? Ya tentunya itu lebih utama. Maksud saya kan, kalau ada yang tanya, boleh enggak tayamum untuk apa namanya salat asar? Ya boleh. Ya kan? Tapi kalau saya wudu untuk salat asar gimana? Ya lebih utama, kan gitu ya kan. Wa yajuzu qabla dukhulil waqti. Dan boleh tayamum itu dilakukan sebelum waktunya. Artinya sebelum waktunya, misalnya ini jam 1 misalnya. Jam 1 masuk masjid atau nyari air enggak ada air. Boleh enggak dia tayamum untuk jam 1 ini? Dia tayamum ya kan? Tayamum karena dia pengin istilahnya menjaga hadas. Menjaga hadas. Artinya dia tidak mungkin tidak ada niat untuk sholat, ya kan? Tapi misalnya dia pengin zikrullah, dia pengin ikut taklim. Dia pengin belajar. Tapi kok tidak ada air, dicari-cari enggak ada air, akhirnya tayamum. Tayamum hanya untuk talabul ilm misalnya. Tayamum untuk talabul ilm itu kan sunnah, iya kan? Sebagaimana wudu untuk tayamum untuk zikir adalah apa? Adalah sunnah, iya kan? Maka apa? Dia tayamum. Artinya tidak ada. Sampai kemudian asar tidak ada yang membatalkan. Ya kita katakan adalah apa? Dan ini dalil menunjukkan bahwa tayamum itu boleh sebelum apa? Waktunya. Artinya sebelum asar tidak mesti tayamum itu harus waktu asar. Tidak. Ya kan? Tidak mesti tayamum itu harus maghrib dulu baru tayamum. Tidak. Ya kan? Tidak mesti harus apa? Isya dulu baru kemudian tayamum. Jadi kita katakan adalah apa? Misalnya dia bangun tengah malam. Nah, dia bangun waktu ketika sahur. Ketika dia bangun nyari-nyari enggak ada air. Nyari-nyari keliling enggak ada air. Ya sudah dia tayamum. Kemudian 15 menit kemudian ketika dia wudu, ketika dia apa namanya mau sholat pergi ke masjid ada air. Ini lain lagi nanti. Kalau misalnya nanti akan saya sebutkan lagi kasus beberapa kasus. Nah ketika misalnya sewaktu sahur dia tayamum, kemudian ketika dia sholat subuh dengan tayamum, ini kita katakan adalah boleh sebelum masuk waktunya. Kama yajuzu al-wudu, sebagaimana juga dibolehkan al-wudu. Wa yusalli bihi masya'a kama yusalli bil-wudu. Dan boleh sholat dengan tayamum sebagaimana yang dia kehendaki, sebagaimana juga wudu boleh untuk sholat. Misalnya begini, saya kasih kasus. Ketika masuk masjid, dicari-cari masjid enggak ada air. Kemudian tayamum. Iqamah sholat dikumandangkan, akhirnya dia tayamum. Baru iqamah. Terus hujan deras. Sudah iqamah, tapi belum takbir. Belum takbir terus tiba-tiba hujan. Boleh enggak dia meneruskan sholat? Hah? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena tayamum batal ketika ada air. Tayamum batal ketika ada air. Sekarang yang kedua. Ketika sudah iqamah, kemudian imamnya sudah takbir. Allahu Akbar. Imamnya sudah Allahu Akbar. Sudah takbir. Tiba-tiba hujan deras. Bingung. Ini teruskan sholat wudu. Kira-kira apa yang Anda lakukan? Diteruskan sholat atau batal sholat? Hah? Sudah takbir kemudian hujan turun. Diteruskan sholat atau batal? Hah? Terus. Yakin ya kan? Diteruskan sholat. Karena tidak boleh meninggalkan sholat. Kenapa? Karena sudah takbir itu sudah dalam kondisi yakin. Bahwa dia sedang sholat. Hujan itu pembatal sholat? Hah? Hujan itu pembatal sholat? Tidak. Loh, dia kan dalam kondisi tayamum. Ini karena air. Iya kan? Karena sudah masuk takbir. Sekarang dia takbir tidak mungkin tidak yakin. Iya kan? Seandainya dia ragu-ragu kan tidak mungkin dia takbir. Kenapa? Karena tayamum itu kan yakin bahwa dia pakai untuk sholat. Iya kan? Ada enggak orang ragu-ragu, ini saya sudah tayamum, ini kok apa namanya? Wah, ini jangan-jangan nanti ada hujan. Padahal kita kata kalau sudah takbir itu enggak boleh dia membatalkan. Nah, maka apa, dia teruskan sholatnya. Sekarang itu kasus yang kedua. Kasus yang ketiga, dia teruskan sholatnya sampai salam, ya kan? Sudah diteruskan sholat sampai salam, begitu sudah salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Dia pergi wudhu ulang. Begitu selesai sholat, dia pergi wudhu, kemudian sholat duhur lagi. Sholat duhur lagi yang kedua. Pertanyaan, ini boleh apa tidak? Hah? Kalau bilang boleh, wah, berarti dibilang, wah, itu berarti dia ragu-ragu. Berarti jangan-jangan sholat yang tayamum itu batal. Nah, kalau antum melihat orang yang dua kali sholat, itu kan berarti apa? Antum mengatakan bahwa ini yang pertama dia batalkan. Iya kan? Kira-kira ini boleh apa tidak? Sholat dua kali dengan wudhu. Boleh apa tidak? Hah? Boleh apa tidak? Hah? Boleh. Boleh. Dia mengulangi sholat lagi, wudhu dan sholat. Boleh. Mana dalilnya? Mana dalil yang membolehkan? Dalilnya adalah hadith dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Dalilnya adalah saya antum buka halaman 72 di Nawakiduhu. Halaman 72 di Nawakiduhu, An-Nabi Sayyid Al-Hur radhiyallahu taala nuqal. Dari Abi Sayyid Al-Hur radhiyallahu taala nuqal, kharaja rajulani fi safarin. Ada dua orang sahabat sedang pergi keluar, sedang safar. Fa hadaratis shalah, kemudian tiba waktu sholat. Walaysa ma'ahuma ma'un. Sementara keduanya tidak ada air. Keduanya tidak membawa air. Fatayammama sa'idan tayyiban. Kemudian keduanya pun tayammum dengan sa'id yang suci. Fasallaya. Keduanya ikut. Keduanya pun sholat. Summa wajada al-ma fil waqti. Kemudian selesai sholat, wajada keduanya mendapati al-ma. Keduanya mendapati air fil waqti, masih dalam waktu itu. Masih dalam waktu sholat itu, ya kan? Kan misalnya selesai sholat duhur, dia karena dia sholat di padang pasir, tidak ada air, akhirnya dia tayamum. Keduanya tayamum di padang pasir. Kemudian sholat duhur. Nah, selesai sholat kan dia melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan nemukan air. Dan masih waktu duhur. Ya kan? Nemukan air. Maka apa? Fa'ada ahaduhuma al-wudu'a was-shalah. Salah seorang dari dua orang ini itu apa? Mengulangi wudu dan mengulangi sholat. Mengulangi wudu dan mengulangi sholat. Walam yu'idil akhar, yang kedua tidak mengulangi. Artinya sahabat yang kedua itu tidak mengulangi. Summa ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keduanya pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa dzakara dzalika lahu. Keduanya pun menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kejadian itu. Faqala lilladzi lam yu'id, kemudian Nabi SAW berkata kepada yang tidak mengulangi, kepada yang tidak mengulang, artinya tidak, dia mencukupkan dengan tayamum, sholat, iya kan? Yang satu kan mengulangi dengan wudu dan sholat. Dan Nabi SAW berkata kepada yang tidak mengulangi sholat, wudu, asabtas sunnah. Engkau telah dapat sunnah. Engkau telah mendapatkan sunnah. Wa ajza'atka sholatuka. Dan sholatmu itu sudah cukup. Dan sholatmu itu sudah sah. Wa qala lilladzi tawaddo'a wa 'ada. Dan Rasulullah berkata kepada yang mengulangi wudu dan mengulangi sholat, laka al-ajru marratan. Kamu dapat dua pahala. Satu pahala dari tayamum dan satu pahala dari wudu. Ini dalil menunjukkan bahwa apa? Boleh kita mengulangi sholat. Dan ini juga dalil menunjukkan kepada kita, sebenarnya dalil menunjukkan bahwa sholat yang sama itu dua kali boleh. Ya kan? Boleh sholat dua kali. Tapi ingat, bukan kesengajaan. Bukan apa namanya istilahnya pengen menyengaja sholat duhur dua rakaat. Ya kan? Memang ada kondisi tertentu yang membolehkan dia sholat duhur dua rakaat, itu memboleh keadaan tertentu. Seperti contohnya apa, dia tayamum kemudian dia wudu, dia sholat lagi. Nah ini keadaan yang kita katakan membolehkan dia. Tapi kalau misalnya saya pengen sholat duhur, habis sholat duhur dia pengen sholat duhur lagi, habis sholat duhur pengen sholat duhur lagi, sama dengan sholat sunnah, maka itu tidak boleh. Itu adalah tidak dibolehkan untuk sholat wajib duhur itu dua kali. Dua kalinya ini kenapa? Karena memang ada alasan. Seperti misalnya lagi contohnya, yang membolehkan dua kali, kenapa? Karena Nabi SAW pernah sholat asar, selesai sholat asar bersama para sahabat, dan masih ada orang yang terlambat. Kemudian Rasulullah berkata, siapa di antara kalian yang mau bersedekah? Saya Rasulullah. Ya sudah, temani dia sholat. Dalil menunjukkan bahwa apa? Dia sholat asar dua kali. Ya kan? Dia sholat asar dua kali karena memang ada uzur dalam rangka untuk apa? Dia supaya yang terlambat ini dapat pahala berjamaah. Ya kan? Kalau dia sholat sendiri ya kan dia dapat pahala sendiri. Tapi kalau ditambah satu orang, maka dilipat gandakan 25 atau 27 kan gitu kan. Ya kan? Karena minimal jamaah itu adalah dua orang. Dalil yang ketiga yang menunjukkan bahwa sholat dua kali itu boleh adalah Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal itu sholat isya bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selesai sholat isya bersama Nabi, dia pulang ke kaumnya, dia mengimami sholat isya. Ini Mu'adz bin Jabal. Kenapa? Karena kondisinya, kenapa? Karena kaumnya itu, mereka tidak ada yang berani jadi imam. Kenapa? Karena Mu'adz bin Jabal itu kepala suku. Ya kan? Artinya dia adalah imamnya. Mu'adz bin Jabal itu adalah imam mereka. Maka tidak ada yang, ini juga dalil yang menunjukkan sebenarnya faedah banyak, bahwa tidak boleh seorang pun itu mengimami orang lain tanpa seizin dari imam yang asli. Ya kan? Maka tidak boleh orang yang bukan imam jadi imam, itu enggak boleh. Ya kan? Kecuali kalau memang diminta, kecuali memang diizinkan, baru boleh jadi imam. Tapi kalau tidak, maka tidak boleh. Maka Mu'adz bin Jabal ketika selesai sholat isya bersama Nabi, dia pulang ke kaumnya, dia mengimami lagi kaumnya sholat isya. Nah ini sholat isya yang kedua, dua kali sholat isya, kita katakan yang kedua itu adalah dihitung sunnah. Nah, jadi bukan yang wajib. Allah Ta'ala alam. Adapun pembatal tayamum nawakiduhu. Apa saja yang membatalkan tayamum? Yang kudut tayamumu ma yang kudul wudu. Pembatal tayamum adalah pembatal sebagaimana pembatal wudu. Atau bahasanya begini. Semua yang membatalkan wudu sudah pasti membatalkan tayamum. Semua pembatal wudu sudah pasti pembatal tayamum. Tapi tidak pembatal tayamum adalah pembatal wudu. Tidak semua yang membatalkan tayamum adalah pembatal wudu. Seperti misalnya pembatal wudu, contohnya apa? Kentut, iya kan? Kentut itu batal wudunya, tayamumnya juga batal. Kencing pembatal wudu, berarti tayamumnya juga batal. Nah, pembatal tayamum contohnya apa? Ada air, iya kan? Ada air, apakah wudunya menjadi batal? Belum tentu, iya kan? Kita katakan adalah apa? Ada air, itu belum tentu wudunya menjadi batal. Jadi ini yang kudut tayamumu ma yang kudul wudu. Pembatal tayamum itu sebagaimana pembatal wudu. Wayang kuduhu aydon, dan membatalkan tayamum juga adalah apa? Wujudul ma liman faqadahu. Adanya air bagi orang yang tidak mendapatinya. Adanya air. Jadi ada air itu sudah batal. Sebagaimana tadi, dia tayamum. Tayamum begitu sudah iqamah, ada air. Maka apa? Maka harus mengulangi. Dia harus mengulangi tayamum dengan wudu. Kenapa? Karena belum masih iqamah, belum takbir, iya kan? Belum ada sholat, maka dia batalkan tayamum, kemudian dia pergi wudu. Itu kalau ada air. Jadi wujudul ma liman faqadahu wal qudratu ala istimalihi liman ajasa anhu, dan mampu menggunakan air bagi orang yang tidak mampu. Artinya begini, dia sudah mampu menggunakan air, maka itu sudah batal tayamumnya. Tadinya dia sakit. Tapi begitu sudah sembuh, maka kita katakan sembuh ini sudah apa? Membatalkan tayamumnya, iya kan? Karena dia harus menggunakan air. Jadi ketika dia sakit itu boleh dia tayamum, tapi ketika sudah tidak sakit, maka apa? Maka tayamumnya sudah batal. Wa ma madha min salatihi, adapun yang terdahulu dari salatnya, fa sahihun, maka itu sudah sah. Artinya apa? Kalau dia tayamum kemudian dia sholat, ya kita katakan sholatnya sudah sah. La talzamuhu i'adatuhu. Tidak mengharuskan bagi dia mengulangi. Tapi yang ada khilaf di antara para ulama juga begini. Ini kita bicara yang di misalnya ada luka bakar di wajahnya. Di wajah ini ada luka bakar. Kemudian luka bakar di wajahnya ini. Pertanyaan, di wajahnya itu kan saja yang tidak boleh kena air, iya kan? Tidak boleh kena air, dia tidak membasuh wajahnya. Tapi kan tangan, kaki, kepala masih bisa, iya kan? Masih bisa. Kalau antum dikasih dua pilihan, pertama, pilihan yang pertama adalah apa? Anda mengusap bagian wajah, yang lain dibasuh. Misalnya apa? Anda tetap cuci tangan, tangan sampai siku dengan air, mengusap kepala, kaki. Kalau wajah hanya apa? Diusap dengan debu atau dengan soib, ya kan? Dengan soib. Atau Anda memilih tayamum saja. Yang lain kan bisa, tapi Anda memilih tayamum saja. Kira-kira pilih yang mana? Pilihan yang pertama atau pilihan yang kedua? Artinya yang pertama itu adalah dia tayamum dan juga sekaligus air, karena dia ada air, iya kan? Dia ada air, tidak ada tayam, dia tidak tayamum. Kenapa? Karena air banyak. Cuma yang tidak bisa menggunakan air kan hanya wajahnya, tapi yang lain bisa. Kemudian dia mengatakan, "Ah, daripada saya yang lain kena air, mendingan tayamum sekalian." Ya. Kira-kira pendapat yang mana yang antum pilih? Yang pertama apa yang kedua? Hah? Ini yang disebutkan oleh Syekh di sini, Syekh Abdul Azim Al-Badawi, bahwa apa? Dia memilih yang kedua. Yang kedua adalah apa? Tayamum. Kan kalau mazhabnya Imam Ahmad, Imam Ahmad mengatakan apa? Yang lain diusap. Iya kan? Yang lain diusap, yang lain di dibasuh, iya kan? Kalau Imam Ahmad yang lain diusap, yang lain dibasuh. Misalnya ini tangan digip. Ini tangannya digip. Tangannya digip. Maka apa? Karena ini tangan yang kiri masih, ya sudah dia tangan basahi. Kemudian wajahnya masih bisa dia basahi, kepala, kaki dia basahi. Cuma ketika gip ini, iya kan? Dia ambil air, basahi kedua tangannya, kemudian dia basahi seluruhnya. Iya kan? Dia basahi seluruhnya. Dia apa namanya, istilahnya hanya perban atau yang digipinnya aja. Nah, ini kita katakan mazhabnya Imam Ahmad Ibn Hanbal. Tapi Syekh Abdul Azim Al-Badawi mengatakan, sudah ngapain susah-susah milih kok yang kedua. Yang pertama, milih langsung tayamum aja. Iya kan? Milih langsung tayamum. Mana dalil yang menunjukkan bahwa milih langsung tayamum? Karena dia pakai hadis yang sebelumnya. Yang kita sebutkan apa? Ketika ada seorang sahabat yang dalam peperangan, dia luka di kepalanya, kena lemparan batu. Fasajjahu, jadi kepalanya itu bocor. Kemudian dia tanya, hal in di rukhsah fi at-tayammum? Ada keringanan bagi saya untuk tayammum? Qala la. Tidak ada keringanan bagimu tayammum, kamu kan mampu menggunakan air. Akhirnya apa, dia mandi? Mandi, ternyata apa? Qadarullah famat, dia meninggal dunia. Tapi apa kata Nabi? Inna makana yakfihi ya tayammum. Sebenarnya cukup bagi dia tayammum, kan tidak. Di, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang lain mandi, yang lain diusap. Kan tidak. Nah, itu yang dijadikan dalil bahwa apa namanya? Sehingga sebenarnya begini, mengusap gib, mengusap gib itu adalah apa? Kalau sebagian dari mazhab itu sebenarnya tidak usah, tidak ada. Tidak ada. Tidak usah dibebani. Misalnya ini di tape, enggak usah digip, diperban misalnya, diperban. Oh, ini kalau dibasuh, dicuci, ini yang lain diusap. Nah, ini. Itu kalau kita mengatakan itu terlalu berat, ya sudah enggak usah. Tayamum aja. Tangannya digip satu, ya sudah tayamum aja. Ya kan? Kalau lehernya digip, tayamum. Lehernya digip, ini digip. Tayamum atau wudu? Hah? Wudu. Kenapa wudu? Karena leher bukan anggota wudu. Iya kan? Wudu. Karena leher bukan anggota wudu. Anggota wudu kan kita sebutkan ada empat. Yang pertama apa tadi? Anggota wudu yang pertama apa? Wajah. Kedua, tangan sampai siku. Tiga, kepala. Keempat adalah kaki sampai mata kaki. Jadi dada ini bukan anggota wudu. Paha bukan anggota wudu. Betis bukan anggota wudu. Kalau betisnya digip, ya sudah tetap wudu. Kenapa? Karena yang basah adalah kaki. Iya kan? Jadi ini apa namanya? Tapi kalaupun misalnya ada syariatnya mengusap gib, apa bedanya mengusap gib dengan mengusap khuf? Di mana letak perbedaan mengusap gib dengan mengusap khuf? Tapi yang pertama apa? Perbedaannya yang pertama apa? Perbedaan mengusap khuf dengan mengusap gib. Perbedaan yang pertama di mana? Kalau khuf harus dalam keadaan suci, harus wudu dulu, iya kan? Kalau gib tidak harus wudu dulu. Iya, dok, sebelum saya digib saya wudu dulu, baru digib. Nah, itu enggak, iya kan? Nah, kemudian yang kedua, perbedaan yang kedua apa? Perbedaan yang kedua, kalau mengusap khuf yang diusap hanya bagian atas, punggungnya saja, artinya sebagian. Tapi kalau mengusap ghib, kesemuanya, keseluruhan, iya kan? Dibasahi kemudian diusap semuanya. Kalau khuf hanya bagian punggung. Perbedaan yang ketiga, kalau khuf itu ada masa waktunya, yaitu berapa? Sehari semalam bagi mukim, 3 hari 3 malam bagi musafir. Kalau ghib, sampai dia sembuh. 3 bulan sembuh ya, 3 bulan. Nah, iya kan? Tapi perbedaan yang keempat, apa bedaan yang keempat? Ah, apa? Iya, perbedaan yang keempat bahwa kalau khuf itu batal kalau junub. Kalau junub dia batal, tapi kalau mengusap ghib itu tidak batal dengan junub. Iya kan? Tidak batal dengan junub. Misalnya ini di ghib, yang lain mandi, tapi ini kan cukup di usap. Ya. Kalau yang apa namanya? Kemudian perbedaan yang kelima. Ayo, disuruh berpikir ini, kita ini. Lima. Ah, kira-kira apa perbedaan ghib dengan mengusap khuf? Ayo, perbedaan. Iya. Kan tidak ada mengusap sampai siku. Tidak harus mengusap misalnya apa namanya sampai siku. Kalau mengusap khuf itu tidak boleh ada yang terbuka. Khufnya itu semuanya harus tertutup, tidak boleh bolong. Kalau ghibnya bolong, boleh enggak? Boleh, iya kan? Jadi perbedaan. Masih ada lagi? Hah? Iya, kalau khufnya itu harus dari yang suci. Harus dari yang suci. Kalau apa namanya ghibnya, ghibnya apa? Misalnya kalau kena najis, gimana? Kalau diganti, diganti. Coba kalau dibiarkan sampai kering, misalnya dia terkena najis, maka apa ya, sudah dibiarkan aja sampai dia atau misalnya apa namanya, ya kita katakan kalau memang harus diganti, diganti. Kalau ghib itu kan kalau kena najis harus diganti, ghibnya diganti. Tapi kalau khufnya kena najis tidak harus diganti khufnya. Kan gitu kan? Khufnya harus diganti kalau kena najis? Dilepas satu, dicopot satu, baru kemudian diganti yang khuf yang lain? Tidak, iya kan? Kalau sudah dilepas ya sudah batal. Ini juga pembatal apa? Kalau mengusap ghib itu juga tidak batal. Iya kan? Tidak batal khufnya apa mengusapnya. Tapi kalau apa tadi khuf dilepas itu sudah batal. Tapi itu perbedaan antara kalaupun ada syariatnya apa? Kalaupun kita mengatakan syariatnya mengusap ghib atau perban. Tapi kalau misalnya lagi memang ya sudah milih, sebenarnya tidak perlu memilih mengusap ghib, mengusap perban. Ya cukup langsung tayamum saja. Kepalanya bocor, ya enggak usah di apa namanya tayamum, selesai. Tangannya di gip satu, yang kanan di gip, ya sudah, tayamum aja semuanya, ya kan. itu sudah pengganti. Jadi tayamum. Kecuali memang bukan anggota wudu, ya kan? Bukan anggota wudu, misalnya ini digip apa tulang rusuknya digip. Ya kita katakan adalah apa? Yang lain kan masih kena air. Ya sudah ya kan. Yang lain masih bisa wudu. Cuma kalau mandi tayamum. Kalau janabah adalah diganti dengan tayamum. Wallahu taala a'lam. Sebagaimana kata beliau, jabaru mangka nabihi jurhun qad laffahu. Siapa yang punya luka kemudian dia telah membalutnya, au kasrun qad jabarahu atau patah dia sudah menggipnya, fakada saqata anhu guslu dzalikal maudi, maka gugur mencucinya, membasuhnya tempat itu, wala yalzamuhu al masu alaihi, dan tidak mengharuskan bagi di tidak perlu dia mengusapnya, wala tayammum lahu, dan tidak boleh juga, tidak juga artinya ditayamumi yang gipnya. Tidak air maksudnya tidak juga dengan soib. Tidak air tidak juga dengan soib. Tapi bagi mereka yang sakit menggunakan air bertambah penyakitnya. Menggunakan soib bertambah penyakitnya juga. Ya kan? Dia menggunakan air sakit, yang apabila dia menggunakan air bertambah penyakitnya. Menggunakan soib itu juga bertambah penyakitnya. Kira-kira kalau mau sholat gimana? Wudu gak bisa, tayamum juga gak bisa. Hah? Ya dia sholat. Iya kan? Fattakullaha mastata'tum. Maka apa? Imma dia niatkan untuk wudu. Dia niatkan untuk wudu. Iya kan? Wudunya, loh gimana cara wudunya? Ya kita dia niatkan untuk wudu. Ya. Dia bayangkan dirinya sedang berwudu. Di awang-awang sana, iya kan? Kemudian dia sholat. Kenapa? Karena ya sudah kita katakan dia uzur, tidak bisa menggunakan air dan tidak bisa menggunakan apa namanya soib. Pertanyaan, boleh nggak kita soib di sini? Tayamum di sini? Ini dinding keramik. Boleh nggak kita soib? Boleh nggak kita tayamum? Hah? Ini soib apa namanya di keramik ini? Kita tayamum di keramik boleh? Di dinding masjid boleh apa tidak? Hah? Di karpet atau di lantai? Hah? Boleh kita sholat apa tayamum di kaca masjid boleh? Boleh tayamum? Pertanyaan. Kalau kita pertanyaan, ini kan apa? Sekarang saya tanya, keramik itu soit atau bukan? Keramik ini soit atau bukan? Hah? Soit atau bukan? Kaca itu soit atau bukan? Soit. Hah? Apa mana soit yang kemarin? Apa yang ada di atas permukaan bumi, iya kan? Di atas permukaan bumi itu maksudnya yang kalau memang tanah ya tanah, debu ya debu, pasir ya pasir, batu ya batu. Sekarang keramik ini disebut soit atau bukan? Hah? Taip. Itila cat disebut soit? Cat dinding, cat ketilak misalnya atau apa ya kan? Rumahnya dicat, kemudian dia tayamum di dinding rumahnya. Cat itu disebut soit. Tapi lebih dalam lagi, di dalamnya soit itu ada apa? Di dalamnya cat itu ada plamir. Plamir disebut soit. Tapi di dalamnya plamir lagi aci. Apa? Semen. Semen disebut soit. Hah? Soit semen, Semen bukan soib. Semen itu bukan soib. Kalau antum mengatakan semen soib, nanti bedak boleh untuk tayamum. Boleh enggak tayamum? Saya tanya. Tayamum dengan gula pasir boleh apa tidak? Hah? Tayamum dengan tepung gandum boleh apa tidak? Tepung kanji? Hah? Tapioka? Kanji enggak ngerti, tapioka. Tapioka boleh enggak tayamum dengan tapioka? Hah? Dengan tepung jagung? Jagung bukan sa'id. Iya kan? Beras? Tepung beras? Atau di berasnya, tayamum di beras? Hah? Sangka tayamumnya? Tidak, karena beras tidak disebut sa'id. Bedak tidak disebut sa'id. Semen pun juga tidak disebut sa'id. Pelamir tidak disebut sa'id. Cat tidak disebut sa'id. Jadi bukan sa'id. Sa'id itu adalah apa? Apa yang ada di permukaan bumi bukan berarti semua. Loh, rumah ini kan mesti di atas permukaan bumi. Iya kan? Loh, rumah ini kan di atas permukaan bumi. Masjid di atas permukaan bumi. Kita katakan tidak. Apa namanya? Yang di atas permukaan bumi itu maksudnya apa yang, apa namanya? Debu, ya pasir, tanah, ya tanah, batu, ya batu. Yang alami. Itu adalah apa namanya, maka kaca itu tidak disebut soit. Ini tapla meja tidak disebut soit. Tapla meja disebut soit. Tayamum di atas ini meja ada taplanya. Tapla meja, tayamum tidak bisa. Tayamum di kaca bis, boleh enggak? Hah? Ya enggak boleh. Kenapa? Karena lo ini, lo di dalamnya, di apa, di luarnya kan ada, iya sudah. Kalau memang di luarnya banyak debunya, ya sudah tayamum di luar. Kan masa di dalam, kalau di dalam kacanya kan nggak ada, kaca dalam kan nggak ada. Yang ada debunya di mana? Kaca luar. Ya sudah, kalau pengen tayamum kaca luar, karena di luarnya itu ada debunya. Jadi itu apa namanya? Itu yang disebut dengan. Jadi kita harus apa namanya memahami bahwa soit itu adalah. Nah, jadi seperti itu. Jadi jangan, wah nanti kalau bilang di kaca, kaca bukan soit, ya kan? Cermin itu bukan soit. Lantai keramik itu bukan soit. Kecuali kalau di apa namanya lantainya satu hari nggak disapu, satu hari nggak disapu, ada angin kenceng, banyak debunya, baru boleh. Begitu kita begini ngecap, ya kan? Cap apa namanya tangan kita itu ngecap. Oh berarti memang ada debunya. Tapi kalau tiap hari dipel, dikasih apa namanya wipol, dikasih ini, ya kan, tidak ada debunya, maka apa, ya sudah tidak boleh. Boleh nggak tayamum misalnya di motor, motornya penuh debu, hah? Sudah tayamum, karena memang itu debu, bukan motornya, bukan joknya itu adalah soit, tidak. Tapi yang ada soitnya di atas joknya itu yang disebut dengan soit. Kalau naik pesawat, tayamumnya di mana? Hah? Tayamumnya di mana kalau antum naik pesawat? Ada kamar mandinya. Ya, tapi wudunya pakai karbol. Karena di pesawat kan. Pesawat itu kalau WC kan karbol. Airnya karbol. Kalau air tidak mencukupi, air tetap. Saya sering berwudu di atas pesawat. Kalau berwudu di atas pesawat enggak ada masalah karena kalau ketahuan, kalau enggak ketahuan kan enggak apa-apa. Iya kan? Karena kan wastafelnya kecil. Wastafelnya kecil, kita wudu-wudu. Orang cuci muka kan pramugari enggak tahu, pramugara enggak tahu. Iya kan? Kaki saya angkat di wastafel wudu. Kan enggak harus di, iya kan? Kalau mau di sebenarnya gini juga. Dari air keran wastafel itu dibasahi tangan, kemudian di kaki, sudah digosok. Maka saya katakan setengah gelas ini bisa dipakai berwudu. Setengah gelas ini, antum misalnya minta aku aja pesawat aja satu gelas, ya kan? Walaupun ini harus membayar, ya kan? Ada yang bayar, ada yang enggak, ya kan? Nah, kalau naik Lion bayar, ya kan? Mahal lagi. Tapi kalau misalnya naik Garuda gratis, bisa double, bisa nambah, ya kan? Nah, ini apa namanya? Jadi kalau misalnya berwudu di pesawat ya kita berwudu. Tapi kalau misalnya tidak ada air di pesawat, tayamum. Gimana tayamumnya? Tayamumnya di lantai. Tayamumnya di lantai. Lantai pesawat. Orang lewat lalu lalang, ya kan? Lalu lalang. Loh, nanti kan ada najis. Ini pikiran orang kalau ada najis, mbok jangan tayamum di atas najis itu aja kan. Masa semua pesawat isinya najis tok kan enggak? Terkadang pertanyaan-pertanyaan itu kan saya bilang, apa tayamum di lantai? Ustaz, ini kan ada kemungkinan ada najis ini. Apa semua pesawat itu najis? Semua penumpang bawa najis? Kan gitu. Jadi tidak usah terlalu di apa namanya jauh, ya kan? Ya kan? Kalau semuanya najis gimana? Orang semuanya bau, ya kan? Nah, mungkin nggak ada yang pesawat itu mabuk semua ya. Tapi itu berkaitan dengan tayamum. Jadi ini termasuk yang dikatakan. Lah bagaimana dengan di sini dikatakan di akhir halaman 73, jawazut tayamum bil jidar. Boleh tayamum di dinding. Dinding yang dimasukkan boleh tayamum. Ingat di zaman Rasulullah SAW atau rumahnya orang Arab itu dindingnya terbuat dari tanah liat. Semua rumahnya itu adalah dinding, dinding dari tanah. Bangunan mereka itu dari tanah. Jadi kalau mereka tayamum di dinding mereka itu boleh. Kenapa? Karena memang terbuat dari tanah. Seperti rumah-rumah kita zaman dahulu misalnya di Jogja ini sebelum gempa bumi itu kan rumah dari tanah, semennya dari tanah, batanya itu kan bata, kemudian di, untuk semennya itu kan dari tanah liat untuk melekatkan antara bata satu dengan yang lain. Itu bisa kita lihat ketika misalnya waktu terjadi gempa bumi tahun 2006 baru terlihat rumah-rumah lama itu kan banyak yang hancur, di daerah Imogiri, daerah Pundong, daerah mana itu kan banyak kita dapati. Nah itu adalah apa? Boleh gak kita tayamum? Ya boleh. Kenapa? Karena memang rumahnya dindingnya dari tanah. Tapi kalau sudah di lepo, sudah di aci, di plamir, di cat, ya kan? Catnya cat minyak lagi. Iya kan? Karena catnya kan sekarang cat apa namanya? Anti noda, ya kan? Ada tumpahan kopi aja masih bisa dilap. Iya kan? Ini kan cat yang sekarang. Nah ini dulu kita katakan adalah apa? Nah ini juga bolehnya tayamum di dinding kalau dindingnya belum dilepo. Kalau belum dilepo silakan tayamum boleh. Rumahnya masih dinding, dinding belum dilepo. Ya kan? Masih bata yang disusun. Masih bata yang disusun. Silakan dia tayamum. Batako masih kelihatan ya tayamum enggak ada masalah. Ya kan? Tapi kalau misalnya sudah di lepo, sudah di aci, sudah di plamir, sudah di cat, nah itu tidak boleh. Nah ini kalau dinding yang di masa Nabi karena memang dindingnya terbuat dari tanah. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qal, akbaltu ana wa Abdullah ibnu Yasar maula Maimunah zauji Nabi SAW. Saya dan Abdullah ibnu Yasar berjumpa dengan Maula ibnu Yasar, dia adalah Maula Maimunah zauji Nabi SAW. Hatta dakhalna ala Abi Juhaim ibnu Harith ibnu Simal Ansari, sampai kami masuk ke rumah Abi Juhaim ibnu Harith ibnu Simal Ansari. Faqala Abu Juhaim, berkata Abu Juhaim, akbala Nabi SAW minnahu ibi'ri jamal. Nabi SAW menghadap ke arah sumur jamal. Falakiyahu rajulun, kemudian ditemui oleh seseorang. Fasallam alaihi, kemudian dia mengucapkan salam kepada beliau. Falam yarudda alaihi Nabi SAW, dan Nabi SAW tidak menjawab salamnya atau tidak membalas salamnya. Hatta akbala alal jidar, sampai beliau menghadap ke arah dinding. Famasaha, beliau mengusapkan di dinding. Kemudian apa? Biwajahi wayadehi, kemudian dia usap wajahnya, wajahnya dan kedua tangannya. Summa radda alaihi salam, kemudian dia baru menjawab salamnya, seorang tadi yang mengucapkan salam. Tayyib Allah Ta'ala alam itu bab tentang tayammum. Tayyib, bab yang berikutnya ahkamul haid wal nifas. Ahkamul haid wal nifas. Darah yang keluar pada wanita itu ada tiga. Jadi darah yang keluar pada wanita ada tiga. Yang pertama adalah damul haid, darah haid. Yang kedua adalah damul nifas. Yang ketiga adalah damul istihadah. Yang asli dari tiga darah ini, yang asli dari darah wanita itu adalah darah haid. Darah yang asli pada wanita itu adalah darah haid. Itu darah haid itu yang asli. Adapun dua darah yang saudaranya, dua saudaranya haid yaitu nifas dan istihadah, itu namanya damun tari. Bahasa Arabnya itu ada, kalau damun tabi'i, darah yang alami, itu adalah darah haid. Darah yang muncul, yang ada sebab, namanya damun tari. Maka darah haid itu dinamakan damun tabi'i, darah yang alami. Namanya alami, itu apa? Darah haid itu darah yang alami, datangnya tidak diundang, perginya pun tidak diusir. Kapan dia mau datang, dia akan datang. Ya kan? Itu darah haid. Kapan dia mau pergi, dia pergi. Ya kan? Kenapa? Karena setiap wanita itu beda-beda. Ya kan? Ada yang datangnya, perginya cepat. Ya kan? Ada yang datangnya, tak tahu, perginya lama. Itu setiap orang adalah berbeda. Maka dinamakan alami. Jadi tidak usah diundang, dia akan datang dengan sendirinya. Tidak usah diusir pun, dia akan pergi dengan sendirinya. Karena dia alami, maka tidak boleh menggunakan obat-obatan untuk menghalangi. Jadi tidak boleh menggunakan obat anti haid. Ya kan? Kenapa? Karena obat anti haid ini justru apa? Justru akan merusak. Justru akan apa namanya berbahaya. Kenapa? Karena darah alami itu dia akan datang dengan sendirinya, dia akan datang dengan sendirinya dan perginya pun bukan dengan sendirinya. Ya, ketika yang alami ini dicegah dengan menggunakan obat-obatan, maka itu akan memberikan efek langsung, misalnya memberikan efek kepada negatif kepada yang lain. Maka para ulama menyatakan tidak boleh kecuali memang darurat. Darurat, karena darurat itu membolehkan yang dilarang. Loh, seperti apa darurat? Misalnya, darurat itu misalnya ketika naik haji misalnya. Naik haji, wah ini pas Arafahnya itu masa haidnya misalnya. Maka apa? Sebelum wukuf di padang Arafah, ya sudah dia minum obat anti haid supaya dia tidak haid pada haji. Kenapa? Karena haji itu kan sekali dalam seumur hidup. Ya kan? Haji itu kan sekali dalam seumur hidup. Maka dia menggunakan obat ini, habis itu tidak boleh. Ya kan? Sesudah haji tidak boleh lagi dia menggunakan. Kenapa? Karena tidak ada lagi alasan. Loh, ini kan haji-hajinya sudah selesai. Adapun yang sunat tidak ada lagi. Ya kan? Kita katakan adalah apa? Untuk yang ini darurat. Tapi kalau tidak ada ya tidak boleh. Sebagian dari ulama menyatakan tidak. Tidak boleh, tetap tidak boleh minum obat anti haid walaupun sedang haji. Bagaimana kalau pengen tawafnya? Tawafnya nunggu sampai dia bersih. Loh, pada tawaf itu kan ada yang rukun. Ya tunggu sampai dia bersih, ya kan? Kalau tunggu bersihnya sampai hari 13 hari tasyrik ya sudah dia nanti tawafnya pada hari 13. Jadi itu adalah nanti ada khilaf di antara para ulama dalam masalah ini. Darah haid itu tadi apa? Apa pengertian darah haid? Haid itu secara bahasa itu artinya dari haid, bimana sailan. Sailan itu apa? Mengalir. mengalir. Jadi haid itu secara bahasa artinya mengalir. Itu secara bahasa. Secara istilah, apa pengertian istilahnya darah haid? Darah haid adalah damun tabi'i, darah yang alami, yakhruju min farjil mar'ati, keluar dari kemaluan wanita, fi ayyamin ma'luma, pada hari-hari tertentu, bi sifatin makhsusa, dengan ciri-ciri tertentu. Jadi itu pengertian darah haid. Saya ulangi, pengertian darah haid apa? Darah yang alami, yang keluar dari kemaluan wanita, pada hari-hari tertentu, dengan ciri-ciri tertentu. Jadi ini ada empat. Berarti apa? Yang pertama damun tabi'i, darah yang alami. Berarti apa? Darah istihadah dan darah nifas itu keluar, iya kan? Dikeluarkan dari darah haid. Kenapa? Karena darah nifas dan darah haid bukan darah yang alami. Iya kan? Kenapa? Karena darah istihadah dan darah nifas itu karena ada sebab. Darah yang keluar karena ada sebab. Kalau ini tidak ada sebab. Kemudian yang kedua, keluar dari kemaluan. Kalau bukan dari kemaluan, maka tidak disebut darah haid. Iya kan? Darah dari apa? Darah dari mulut, dari hidung, dari mana, itu tidak disebut darah haid. Yang ketiga, pada hari-hari tertentu. Maka tidak setiap hari dia keluar. Kalau setiap hari keluar, bisa jadi nifas atau istihadah. Kenapa? Karena darah haid itu dengan ciri-ciri tertentu. Itu dalil menunjukkan bahwa darah haid berbeda dengan darah nifas, berbeda dengan darah istihadah. Maka kesimpulannya begini. Kesimpulannya ada tiga. Darah haid sama dengan darah nifas dari sisi hukum, berbeda dari sisi zat. Saya ulangi apa tadi? Darah haid sama dengan darah nifas dari sisi hukum, berbeda dari sisi zatnya. Darah nifas dengan darah istihadah sama dari sisi zat, berbeda dari sisi hukum. Yang ketiga, darah haid berbeda dengan darah istihadah baik dari sisi zat maupun dari sisi hukum. Ada yang bisa ngulangi? Satu, darah haid sama dengan darah nifas dari sisi hukum, berbeda dari sisi zatnya. Kedua, darah nifas dengan darah istihadah sama dari sisi zat, berbeda dari sisi hukum. Yang ketiga, darah haid tidak sama dengan darah istihadah baik dari sisi zat maupun dari sisi hukum. Itu kesimpulan. Nah, ini sekarang yang perlu kita pelajari perbedaan dari sisi zat, ya kan? Dari sisi antara darah haid dengan darah istihadah. Sekarang apa perbedaan darah haid dengan darah istihadah dari sisi zatnya? Nah, perbedaannya yang pertama, perbedaan dari sisi warna. Perbedaannya dari sisi warna. Pernah lihat warna darah haid? Warna darah haid itu ada berapa? Ada berapa macam darah warna haid? Ini laki-laki harus tahu nanti. Nanti kalau biar istrinya, misalnya apa namanya, dia ini haid apa bukan, ya kan? Wanita pun juga harus tahu bahwa ini darah haid. Kenapa? Karena nanti dia menghukumi dirinya itu haid atau tidak. Darah haid itu warnanya ada empat. Darah haid warnanya ada empat. Darah istihadah itu warnanya ada tiga. Taip. Yang pertama, darah haid warnanya adalah hitam atau kehitam-hitaman. Yang kedua, warna darah haid yang kedua, warna merah. Warna yang ketiga dari haid, warna keruh, coklat. Warna darah haid yang keempat adalah warna kuning, bening, sudah mulai kekuningan. Ini darah haid warnanya ada empat. Darah istihadah warnanya ada tiga. Merah, coklat, kuning. Berarti di mana letak perbedaannya darah haid dengan darah istihadah? Di warna hitam. Tapi perbedaan yang kedua, dari sisi kekentalan. Dari sisi kekentalan. Lebih kental mana darah haid dengan darah istihadah? Oh, darah haid lebih kental. Tep, yang ketiga dari sisi bau. Lebih bau mana darah haid dengan darah istihadah? Darah haid. Lebih, baunya lebih menyengat. Kemudian dari sisi ketika mengering. Darah haid ketika mengering apa? Menggumpal. Menggumpal. Darah istihadah ketika mengering apa? Jadi tidak ada gumpalan. Jadi hanya ada bekas. Tidak ada gumpalan. Kemudian perbedaan yang berikutnya dari sisi sebab. Darah haid keluarnya tanpa sebab. Darah haid keluarnya tanpa ada sebab. Kenapa? Karena dia disebut darah yang alami. Iya kan? Datang dan pergi sesuka hatinya. Dia datang tidak perlu diundang, pergi pun tidak diusir. Kalau darah istihadah, darah nifas, itu adalah darah yang di situ ada sebab. Ada sebab. Kalau nifas, sebabnya apa? Kelahiran. Kalau haid, istihadah, sebabnya ya penyakit atau sakit atau yang lainnya, kecelakaan atau yang lainnya. Ini kemudian dari sisi mau dari sisi apa lagi? Letak bagi yang kedokteran atau yang kira-kira darah haid letaknya di mana, darah istihadah letaknya di mana? Nah, yang kedokteran dari sisi, ayo yang kedokteran. Tidak mesti kedokteran, apa saja. Yang biologi. Nah, dari sisi letak. Letaknya di dalam. Darah haid itu letaknya di tengah rahim. Letaknya di tengah rahim. Kalau darah istihadah itu letaknya di leher rahim. Jadi di bagian bawah. Kalau darah haid itu di atas, di tengah. Kenapa? Dia letaknya di tengah, kenapa? Karena dia adalah apa? Dia adalah nanti sebagai makanan bagi janin. Kenapa? Karena wanita ketika hamil, dia tidak mengalami haid. Tidak ada siklus haidnya, iya kan? Haid ini berubah fungsi. Tidak lagi apa namanya darah haid, tapi itu sudah berubah fungsi menjadi apa? Menjadi makanan bagi janin. Al-ghazaiyah, makanan bergizi bagi janin. Ya kan? Itu sudah makanan. Kenapa? Karena bayi itu, janin itu butuh makan atau tidak? Bagaimana cara nyuapi? Hah? Bagaimana cara nyuapi kalau untuk bayi janin? Kan tidak bisa, ya kan? Kasih alat aja gak bisa. Itu gak bisa, dikasih alat pun juga gak bisa. Maka apa? Maka inilah alami. Bahwa darah haid itu sudah berfungsi, sudah apa namanya, beralih fungsi, dia sebagai pemberi makanan bagi janin. Beda dengan darah istihadah. Darah istihadah tidak sama sekali. Kemudian saya kira itu perbedaan. Itu perbedaan pertama dari sisi apa? Zat. Baik, kita bacakan darah haid. Ahkamul haidi wal nifas. Al haidu huwa ad-dammul ma'rufu indan nisa. Adalah darah yang sudah diketahui di kalangan wanita. Darah yang sudah jelas di kalangan wanita. Warnanya apa tadi? Hitam. Artinya damul ma'ruf itu sudah jelas. Karena dalam hadis dari Fatimah binti Abi Hubais, bahwa darah wanita itu sudah jelas. Warnanya adalah hitam. Wala hadda fis syar'i li aqallihi wa aktsarihi. Tidak ada batasan di dalam syariat minimalnya dan maksimalnya. Apa maksudnya minimal dan maksimalnya? Minimal dan maksimalnya di sini ada dua. Tidak ada batasan minimal dan maksimalnya. Yang pertama dari sisi usia haid. Yang kedua, tidak ada batasan maksimalnya dan tidak ada batasan minimalnya dan maksimalnya masa haid. Jadi ada dua tinjauan ya. Yang pertama apa tadi? Usia haid. Ada enggak batasan minimalnya usianya haid, wanita itu haid? Hah? Syariat menetapkan, oh wanita haid itu usianya 7 tahun. Wanita haid usianya 9 tahun. Wanita haid itu haidnya 6 tahun. Ada enggak batasan dari syariat? Hah? Ada enggak batasan bahwa syariat menetapkan bahwa wanita haid itu pada usia 7 tahun? Tidak ada. Jadi syariat tidak pernah menetapkan, tidak ada satupun syariat menetapkan bahwa usia haidnya wanita itu adalah sekian tahun. Maksimalnya itu juga tidak ada. Maksimalnya maksudnya apa? Menopause-nya. Artinya berhenti dari haidnya. Berhenti dari haidnya itu berapa maksimalnya? Tidak ada. Karena khilaf Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengatakan 50 tahun, 55 tahun, 60 tahun. Karena ternyata di Waqi ada wanita 30 tahun sudah berhenti haidnya. Ada 40 tahun sudah berhenti dari haidnya. Bahkan ada sama sekali wanita dari sejak lahir sampai mati tidak pernah haid. Tidak pernah haid. Ini dalil menunjukkan bahwa apa? Tidak ada batasan minimalnya apa? Usia haid. Adapun Imam Syafi'i mengatakan apa? Usia haid itu adalah 9 tahun. Kenapa? Kemarin kita sebutkan apa? Dia mengatakan, saya lihat nenek-nenek, saya berpendapat nenek-nenek itu usianya sudah 21 tahun. Karena logikanya 9 tahun haid, oh berarti menikah, punya anak dia sudah 10 tahun. Iya kan? Anaknya punya 9 tahun haid. Kemudian hamil, menikah hamil, dipotong masa kehamilan 1 tahun ya kan? 9 tahun berarti sudah 21 tahun. Sudah punya cucu. Iya kan? Nah, itu sudah punya cucu. Maka lima Mas Syafi mengatakan, saya berpendapat, maka di sini 21 tahun mestinya sudah punya cucu. Maka saya sampaikan tadi, saya tadi ngisi pengajian di Muslimah di Al-Hasana jam 9. Nggak tahu, saya dikasih materi nikah dan cerai. Wah ini materi mendadak. Dikasih tadi malam, baru dikasih materinya besok ini. Materi nikah dan cerai. Ya sudah, saya nasihat-nasihat umum aja lah dalam pernikahan. Ya, dan saya katakan bahwa apa? Menikah di dini itu adalah lebih dari, kalau ditinjau dari sisi pahala adalah besar dari sisi pahala. Kenapa? Karena coba menikah usia 17 tahun dengan menikah 30 tahun 13 tahun itu sudah berapa pahala yang dia buang. Iya kan? Bisa gak dihitung pahala yang dia buang? Gak bisa. Itu pahalanya sudah banyak. Kenapa? Karena mulai dari ta'aruf itu sudah dihitung sodako. Ta'aruf itu sudah dihitung sodako. Ya kan? Khitbah sudah dihitung. Syariah sudah dihitung pahala. Kenapa? Karena tidak mungkin dia khitbah kalau apa namanya untuk bermain-main, kan enggak. Itu sudah, karena kesungguhan sudah ada. Belum lagi sudah akad nikah, belum lagi ini sudah, belum lagi semua senyum sama suaminya, senyum sama istrinya. Sudah dihitung sedekah, minum susu bareng, kopi bareng, teh bareng, singkong goreng bareng. Iya kan? Sudah makan berdua, sepiring berdua. Itu sudah pahala, iya kan? Sudah besar pahala yang didapat. Tangan suaminya ada, masih ada nasi, dijilat oleh istrinya. Tangan istrinya dijilat oleh suaminya karena masih ada sisa makanan. Enggak, itu pahala. Bisa enggak dihitung? Enggak bisa. Coba kalau bujang lihat wanita, oh sudah. Ngapain lihat-lihat? Untuk kan? Lihat apa? Sudah. Kenapa? Coba kalau nazar. Memang karena dia pengen dihitbah, ya kan? Karena pengen dilamar, maka boleh seorang laki-laki melihat wanita. Tapi kalau tidak ada, mau lihat apa? Lihat apa? Ngintip. Tak colok matanya nanti. Nanti itu kan. Coba kalau misalnya apa, kita katakan, kalau suami istri gandengan berdua naik motor, ada nggak yang ada nggak yang usil? Nggak ada. Tapi kalau wah itu sudah suami istri, semua orang paham. Tapi kalau masih bukan suami istri, coba dia apa namanya, ya kan? Nah, ini kumpul kebo lah, banyak, kumpul kambing lah, ya kan? Nanti kan ini adalah apa? Kalau dia tidur berdua malam-malam, dia keluar berdua, orang masyarakat bilang suami istri. Tapi coba laki perempuan keluar tengah malam, ya kan? Digebukin, ya kan? Itu karena itu menunjukkan apa? Keutamaan. Jadi banyak sekali. Jadi saya katakan 13 tahun itu gak bisa dihitung. Jadi makanya apa namanya, loh itu juga nanti apa namanya, loh nanti menikah muda gimana? Menikah muda itu justru apa? Orang tuanya itu justru berbakti anak itu kepada orang tuanya dengan dia menikah. Orang tua itu dengan menikahkan putrinya itu sudah menunjukkan bahwa dia apa? Itu sudah tanggung jawab dia sudah lepas. Artinya beban hukum dalam Islam itu sudah lepas bagi dia. Dan dia sudah dapat pahala orang tua. Karena 13 tahun anaknya menikah itu kan, menikah 13 tahun itu kan sudah berapa pahala orang tuanya juga dapat. Maka orang tua yang menghalangi anaknya menikah usia dini itu bukan orang tua yang bagus. Bukan orang tua yang bagus. Iya kan? Loh nanti gimana, kan masa gak bisa. Masa itu kan proses. Ada wanita 30 tahun gak bisa masa. Juga banyak. Gak sedikit, iya kan? Loh nanti kan kalau masih kecil 10 tahun, 17 tahun belum bisa masa, belum bisa mandiri. Apa ada orang 30 tahun juga bisa mandiri kan? Artinya gak bisa di logika manapun gak bisa. Tadi, iya kan? Wah berapi-api saya semangat untuk menjelaskan kalau soal itu. Kalau saya ceramah masalah nikah, saya gembosi. Nah, penggembosan, artinya segera menikah, jangan ditunda. Loh nanti kuliahnya belum selesai, apa menikah itu menghalangi orang kuliah? Kan tidak juga, iya kan? Tidak juga. Ya kan? Kalau saya iso dibaleni, saya baleni lagi. Karena saya juga, apa namanya, saya menikah usia 25 tahun. Saya menikah 96 awal. 96, 95 saya sudah kepingin nikah sama orang tua. Saya bilang, izin bapak, pak gimana ini anunya. Saya menikah tahun depan, 2 tahun lagi kan sama dengan tahun sekarang. Apa bedanya? Orang tua gak bisa apa-apa ya kan. Ya sudah, ya kan terserah saya ya kan gitu kan. Ya sudah kalau terserah saya, secepatnya. Jangan ditunda-tunda. Tapi tidak ada batasan minimalnya di dalam syariat dan maksimalnya yang pertama apa? Dari sisi usia haid. Artinya tidak ada syariat tidak pernah menetapkan minimalnya usia haid itu sekian. Maksimalnya usia haid itu sekian, enggak ada. Yang kedua, tidak ada batasan minimalnya dan maksimalnya dari sisi masa haid. Artinya masa haid itu misalnya apa? Ada wanita masa haidnya hanya 5 hari. Ada wanita haid itu masa haidnya hanya 7 hari. Ada wanita haid itu masa haidnya hanya 9 hari. Ada yang 10 hari, ada yang 3 hari, ada yang 2 hari. Artinya tidak ada batasan. Ada enggak syariat menetapkan minimalnya haid itu adalah 2 kali 24 jam? Kurang dari 24 jam tidak disebut darah haid. Tidak ada. Ada enggak syariat mengatakan maksimalnya 7 hari? Kalau lebih dari 7 hari dihitung istihadah? Tidak. Islam juga tidak pernah, syariat tidak pernah menetapkan. Artinya apa? Sebagaimana tadi kita katakan bahwa darah haid itu darah yang alami. Iya kan? Darah yang alami, dia perginya tidak diusir, ya kan? Datangnya juga tidak diundang. Kapan dia datang, dia pergi, dia akan pergi dengan sendirinya. Jadi tidak perlu diusir. Itu makna la hadda fi syar'i li aqallihi wa aktsarihi. Wa inna ma yurja'u fihi ilal 'ada, akan tetapi dikembalikan kepada kebiasaan. Ini kaitannya dengan masa haid. Ini kaitannya dengan masa haid. Jadi masa haid itu dikembalikan kepada apa? Kebiasaan wanita. Berapa umumnya kebiasaan wanita haid? 6 atau 7 hari. Itu umumnya wanita haid itu adalah 6 atau 7 hari. Artinya apa? Ada wanita yang dia itu tidak tahu masa haidnya itu berapa lama. Ya kan? Apalagi orang yang awal-awal masa haid, ya kan? Atau apa namanya? Atau misalnya bercampur darah haid dengan darah istihadah. Maka dia sulit untuk membedakan ini haid apa bukan. Nah, sebab ada istihadah juga ada darah haid. Maka apa namanya? Ya sudah, kembali kepada umumnya kebiasaan wanita berapa lama. Kalau wanita umumnya berapa? 6 hari, ya sudah dia menghukumi dirinya 6 hari, selebihnya darah istihadah. Atau umumnya wanita 7 hari, berarti selebihnya adalah istihadah. Itu darah haid. Wan nifas. Sementara darah nifas adalah huwa ad-damul kharij bisababi al-wilada, adalah darah yang keluar dengan sebab kelahiran. Wa aktsaruhu 40 yauman, paling banyaknya maksimalnya nifas itu adalah 40 hari. Maksimalnya adalah 40 hari. Minimalnya itu tidak ada. Kalau nifas itu tidak ada minimalnya. Bisa jadi 10 hari, 5 hari sudah berhenti dari nifas, bisa jadi. Tapi maksimalnya itu adalah 40. Memang ada khilaf. 40 ini karena itu adalah pendapat yang paling kuat. Nah, karena ada khilaf, ada 3 khilafnya. Yang pertama, maksimalnya nifas itu adalah 40 hari. Pendapat yang kedua mengatakan maksimalnya 60 hari. Pendapat yang ketiga mengatakan tidak ada batasan maksimalnya. Tidak ada batasan maksimalnya. Tapi pendapat yang paling banyak diikuti oleh para ulama, maksimalnya wanita nifas adalah 40 hari. Selebihnya dari 40 adalah apa? Terhitung darah istihadah. Mana dalil yang menunjukkan 40 hari? Adalah hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha qalat, kanatin nufasa, adalah wanita-wanita nifas. Tajlisu, artinya mereka duduk, mereka tidak, maksudnya duduk itu tidak, karena duduk itu lawannya berdiri, koma. Yakumu itu artinya sholat. Iya kan? Al-qiyam itu kan diartikan sholat, berdiri sholat. Kalau yajlis berarti tidak sholat mananya. Mananya tidak melakukan, bukan berarti masa orang nifas duduk, bukan, tidak mesti duduk, dia bisa lari-lari, bisa jalan-jalan kok. Cuma maksudnya yang dimaksudkan di sini tajlis tidak melakukan aktivitas ibadah. Ya kan? Tidak ada ibadah, tidak ada sholat, tidak ada puasa misalnya. Kanatin nufasau tajlisu ala ahdi Rasulullah SAW. Ya ini memang istilah balago ya, memang bahasa Arab itu kan begitu. Jadi jangan diartikan duduk Wah ini duduk, berarti wanita nifas enggak duduk, duduk tok, iya kan? 40 hari. Masa duduk 40 hari ya? Kemeng iya kan? Pegel. Jadi kanatin nufasat tajlisu ala ahdi Rasulullah SAW pada masa Rasulullah SAW arba'ina yauman. Adalah 40 hari. Jadi ini maksimalnya nifas itu adalah 40 hari. Wa mata ra'ati tuhra qabla al-arba'in. Kapan saja dia melihat sucinya sebelum 40 hari. Artinya kalau sebelum 40 hari kau sudah bersih, sudah tidak ada lagi darah, maka apa? Iktasalat, dia harus mandi. Watahurat, dan dia sudah menjadi suci. Wa inistamarra biha dam, kalau terus menerus darah itu keluar ba'dal arba'in, setelah 40 hari, artinya setelah 40 hari masih keluar darah, maka apa? Iktasalat litamamil arba'in. Maka tetap dia harus mandi menyempurnakan 40 hari, watahurat, dan dia suci. Yang 41, 42 itu dihitung darah istihadah. Tetap dihitung darah istihadah karena maksimalnya adalah 40 hari. Ini untuk darah nifas. Taip, nifas itu kalau dikatakan begini, darah yang keluar karena sebab kelahiran. Jadi bukan diartikan darah yang keluar karena sehabis melahirkan. Ingat, pengertian, kan saya mengatakan apa tadi? Darah yang keluar karena sebab kelahiran. Beda kalau saya mengatakan darah yang keluar sehabis melahirkan. Ya kan? Kalau sehabis melahirkan itu sudah pasti darah nifas. Tapi kita kalau diartikan sebab kelahiran, ini menunjukkan bahwa darah nifas bisa keluar sebelum melahirkan. Nah, artinya bisa keluar sebelum melahirkan. Jadi ini antum harus apa? Jeli. Jadi jangan nanti darah yang keluar sehabis melahirkan itu darah nifas. Itu pengertian darah nifas itu nanti bisa dibantah. Bagaimana kalau darah itu keluar sebelum sehari atau dua hari sebelum melahirkan? Ya kan? Atau tiga hari sebelum melahirkan dia sudah keluar. Apakah itu darah nifas atau bukan? Kalau Anda berpendapat sesudah melahirkan, berarti ini bukan darah nifas. Itu dihitung darah istihadah, ya kan? Tapi kalau pengertiannya darah nifas itu adalah dengan sebab kelahiran, berarti apa? Bisa jadi sebelumnya itu sudah terhitung darah nifas. Maka harus jeli dalam pengertian fikih ya. Maka apa namanya? Kenapa? Karena para ulama menyatakan bahwa darah yang keluar sehari atau dua hari sebelum melahirkan dan disertai dengan his itu sudah pasti darah nifas. Jadi, tapi kalau seminggu sebelumnya maka itu tidak dihitung darah nifas, tapi dihitung darah istihadah. Jadi hanya apa? Darah yang memang keluar itu ketika memang mau melahirkan. Jadi sudah, apalagi disertai dengan his apa? Setiap 5 menit sekali, ya kan, sakit, ya kan, merasakan sakit, ya kan. Maka ini adalah apa? Itu terhitung darah nifas. Tapi itu darah haid dengan darah nifas dengan darah istihadah ditinjau dari sisi zat. Sekarang kita lanjutkan ma yahrumu bil haidi wal nifas. Perkara-perkara yang diharamkan wanita haid dan nifas. Ini kita bicara dari sisi apa? Hukum. Ya kan? Kalau yang pertama dari sisi zat. Yang kita lihat bahwa yang sama dari sisi hukum yang mana? Haid dan nifas. Kalau haid dan nifas itu sama dari sisi hukumnya bil ijma. Berdasarkan ijma para ulama. Kemarin juga sudah disebutkan bahwa an-nifas al-haid kan nifas kan nifas bil ijma. Ma yahrumu bil haidi wal nifas, perkara yang diharamkan bagi yang haid dan nifas. Yahrumu alal haidi wal nifas, diharamkan bagi wanita haid dan nifas. Ma yahrumu alal muhdis, sebagaimana diharamkan bagi orang yang hadas. Wa tazidu alaihi fit tahrim, dan ditambahkan pengharaman pada wanita haid dan nifas, itu yang pertama. Jadi begini, wanita yang hadas, yang diharamkan bagi yang hadas itu apa? Sholat, iya kan? Ini yang hadas diharamkan baginya sholat. Maka ditambahkan kepada wanita haid dan nifas, itu adalah apa? Di samping sholat juga ada tambahan yang lain. Taip, kita lihat. Kita hitung yang pertama aja. Yang diharamkan bagi wanita haid dan nifas yang pertama adalah sholat. Itu adalah sholat. Itu diharamkan. Kenapa orang junub aja tidak boleh sholat apalagi haid? Iya kan? Orang junub saja tidak boleh sholat apalagi wanita haid. Apalagi wanita nifas. Sholat itu tidak dibolehkan. Mana dalil yang menunjukkan wanita haid tidak boleh sholat? Ya banyak dalil. Ya kan? Fa iza aqbalatil haid fada'is sholat. Kalau masa haid datang, ya sudah tinggalkan sholat. Ya kan? Tinggalkan sholat kalau dalam masa haid. Kalau sudah tidak ada barat, kalau haid itu sudah hilang, sudah pergi, ya sudah. Berarti waqtasili wa sholli. Mandi dan kemudian sholat. Nifas juga kali jema. Nifas itu adalah berdasarkan ijma. Cuma yang jadi pertanyaan, apakah ada qadha bagi wanita haid? Apakah kewajiban mengqadha salat bagi wanita haid? Hah? Tidak ada. Ijma atau jumhur? Hah? Atau ijma atau jumhur atau memang pendapat yang kuat? Karena karena ada yang berselisih, bukan ijma, jelas bukan ijma. Kenapa? Karena ada perselisihan bahwa orang-orang khawarij itu mewajibkan mengqadha sholat bagi wanita haid. Khawarij itu tetap wajib mengqadha. Khawarij itu tetap wajib mengqadha bagi wanita haid. Ketika dia haid dia tidak sholat. Tapi begitu dia sudah bersih dari haidnya, maka wajib dia qadha. 6 atau 7 hari. Pokoknya sebanyak hari yang dia tinggalkan sholat. Itu mana dalil yang menunjukkan bahwa khawarij itu mengqadha sholat? Adalah apa? Hadisnya adalah sebagaimana hadis dari dari Aisyah. Di sini tidak disebutkan. Tapi saya sebutkan hadisnya dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha adalah apa? Dari Mu'adz binti Abdullah. Mu'adz binti Abdullah dia bertanya kepada Aisyah sebenarnya. Oh iya, ada di sini. Sa'altu Aisyah, Mu'adz qalat, sa'altu Aisyah, saya pernah bertanya kepada Aisyah, fakultu. Saya bertanya, "Ma balul haid taqdis shaum wala taqdis shalah?" Kenapa sih wanita haid itu mengqadha puasa, kok sholat tidak diqadha? Nah, ini menunjukkan apa? Kok puasa diqadha, sholat tidak diqadha? Iya kan? Berarti apa? Mu'adha itu punya pemahaman bahwa sholat itu juga diqadha. Iya kan? Kenapa kok sholat tidak diqadha? Padahal kok puasa diqadha, kok sholat tidak? Berarti apa? Di situ ada kata-kata yang tersimpan, tersembunyi, bahwa wanita, karena mestinya wanita haid juga mengqadha sholat gitu, iya kan? Kemudian ini hadisnya tidak sampai situ, masih ada ini, ada riwayat yang lain, karena di sini kita katakan ada potongan hadis yang lain. Kemudian Aisyah berkata, "Aharuriyatun anti?" Apakah kamu pengikut Haruri? Haruri adalah pengikut Khawarij. Karena Khawarij itu keluar dari negeri Harura. Haruria, karena dia adalah dari negeri Harura, itu dari keluarnya firqa yang namanya Khawarij. Maka Aisyah bertanya, "Aharuriyatun anti?" Apakah kamu pengikut Haruri, ani Khawarij? Kemudian Mu'adz mengatakan, "Lastu biharuri." Saya bukan haruri, saya bukan khawarid. Betul-betul saya bertanya. Saya hanya pengen bertanya, betul-betul hanya bertanya. Maka pertanyaan itu kan ada dua. Ada pertanyaan ngetes, ada pertanyaan apa? Memang tidak tahu. Iya kan? Makanya Aisyah itu tanya. Karena supaya tidak ngetes, Rasulullah Aisyah tanya. Haruri atau nanti? Karena Aisyah sudah tahu. Karena ada dua kemungkinan, iya kan? Ada dua kemungkinan dia mengatakan tidak mengqadha sholat. Itu ada dua kemungkinan, memang dia tidak tahu, yang kedua atau memang dia tahu pengen nanyakan tentang khawarij gitu. Ya kan? Khawarij kenapa? Karena khawarij itu mengqadha salat gitu maksudnya. Maka Aisyah tanya, "Haruri atau nanti apakah kamu khawarij?" Dia mengatakan, "Lastu biharuri." Betul-betul saya bukan haruri. Saya walakin as'al. Saya betul-betul hanya bertanya. Maka dijawab oleh Aisyah, kul qalat, dijawab oleh Aisyah, kana yusibuna dzalika, yaitu dulu juga menimpa kami, artinya itu juga menimpa kami, ma Rasulullah SAW, pada masa Rasulullah SAW, fanu maru biqada is-shaum wa lanu maru biqada is-shalah, kami hanya diperintahkan mengqada puasa dan tidak diperintahkan mengqada salat. Tapi ini yang kedua, wanita haid tidak boleh, wanita nifas dan haid tidak boleh puasa. Iya kan? Kalau sholat tidak ada qadha. Wanita haid dan wanita nifas itu tidak boleh puasa. Walaupun tinggal satu detik berbuka harus dia batal. Walaupun tinggal satu detik berbuka, kalau haid datang maka itu batal. Harus diganti pada hari yang lain. Eman-eman tinggal satu detik, ya kan? Nanti kemudian, wow Allah, artinya jangan sampai bahaya, ya kan? Wow ini Allah nggak adil, maksud tinggal satu detik berbuka kok saya didatangi haid, itu jangan. Kenapa? Karena itu semua adalah ujian. Semuanya itu adalah ujian. Yang harus kita, makanya kan apa namanya itu adalah takdir. Karena memang Nabi SAW menyebutkan bahwa haid itu sudah ditetapkan oleh banati Adam. Sudah ditetapkan oleh anak-anak wanita-wanita dari kalangan wanita. Cuma apa? Kalau puasa itu harus di qadha, iya kan? Kalau puasa di qadha. Kemudian yang ketiga, yang tidak boleh bagi wanita haid dan nifas, yang ketiga adalah apa? Al-wat'u fil farji. Begini. Hubungan suami istri di kemaluan itu enggak boleh. Haram bagi seorang suami mencampuri istri dalam kondisi haid, mencampuri istri dalam kondisi apa namanya nifas, itu enggak boleh. Haram. Al-wata, al-wata itu artinya jima. Al-wata'u artinya jima. Dalilnya adalah wa yasalunaka anil mahid qul wa adza, kata jika ada yang bertanya kepadamu tentang darah haid, katakan darah haid itu darah yang najis. Fatazilun nisa fil mahid. Tinggalkan wanita-wanita ketika haid. Wala taqrubuhunna. Jangan kalian dekati mereka wanita-wanita yang sedang haid. Hatta yathurna. Sampai mereka suci. Faida. Ini yang kemarin kita sebutkan. Faida tatoharna. Ini adalah jumhur. Qiraatul jumhur. Dan ini yang pendapat yang sahih. Pendapat yang benar bacanya faida tatoharna. Kalau mereka sudah tatoharna bimana? Mandi. Faida tasalna. Kalau mereka sudah mandi, fatuhunna min haitsu amarakumullah. Kalau mereka sudah mandi dari haidnya, maka apa? Fatuhunna min haitsu amarakumullah. Silakan kamu campuri, ya kan? Silakan kamu datangi. Silakan kamu datangi. Itu kalau sudah mandi dari haidnya. Tapi kalau Imam Abu Hanifah membaca faiza tathurna, kalau mereka sudah suci, fatuhunna min haitsu amarakumullah. Silakan kamu datangi walaupun belum mandi. Itu kalau bacanya tathurna, sehingga dari sisi hukum juga iya kan? Berbeda. Dalil yang lain yang menunjukkan bahwa wanita haid tidak boleh dicampuri adalah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukanlah segala sesuatu kepada wanita istri yang haid, nifas, illa an-nikah, kecuali yang satu, nikah. An-nikah bimana al-jima. An-nikah bimana al-jima. Itu yang keberapa? Ketiga. Yang keempat, yang haram bagi wanita haid dan nifas adalah yang keempat, tawaf. Adalah tawaf. Baik itu tawaf kudum, tawaf ifadah, maupun tawaf wada. Kenapa? Karena tawaf itu dihitung sholat. Wanita haid boleh gak sholat? Tidak boleh, apalagi tawaf. Karena sholat dengan tawaf kan bedanya cuma satu, yaitu apa? Nah, boleh ngobrol kalau tawaf. Kalau sholat gak boleh ngobrol, ya kan? Yang kelima, yang haram bagi wanita haid dan nifas, yang kelima, ada yang tahu? Itu yang khilaf. Yang ini sepakati. Yang ini disepakati tidak boleh. Masuk masjid khilaf. Megang mushaf khilaf. Baca Al-Quran khilaf. Yang disepakati. Ayo. Apa? Ada enggak hadiah? Panitia punya hadiah enggak? Nanti kalau yang bisa jawab hadiah. Hadiahnya roti. Apa yang diharamkan bagi wanita haid dan nifas? Yang kelima, ini disepakati. Tidak ada khilaf. Apa? Nikah. Itikaf? Itikaf. Para sahabat itikaf dalam kondisi haid. Karena para wanita itu, mereka apa? Mereka punya kemah di masjid. Waktu itu adalah mereka itikaf dan masih padang pasir. Masjid itu hanya pato-pato. Mereka membuat kemah-kemah sendiri ketika itikaf para wanita. Sahabiyat. Dan Nabi SAW tidak ada satupun mengatakan, yang haid tidak boleh tidur di kemah. Keluar dari masjid. Tidak ada. Jadi itikaf boleh, wanita haid boleh. Tidak ada masalah. Yang tidak boleh wanita haid kan yang sholat. Maka kalau masuk masjid itu ada khilaf. Karena katakan tadi, yang tidur di masjid ketika itikaf itu dalil menunjukkan bahwa boleh masuk masjid. Demikian juga wanita kafir. Wanita kafir masuk masjid boleh. Wanita kafir mengenal hukum janabah? Tidak. Kalau wanita kafir saja boleh masuk masjid, kenapa wanita muslimah gak boleh? Iya kan? Itu kan menunjukkan. Karena wanita kafir itu apa ketika mereka haid mengenal hukum janabah? Kan tidak. Iya kan? Kalau mereka saja boleh, apalagi wanita muslimah walaupun sedang haid. Apa yang kira-kira? Mandikan jenazah? Lah. Wanita haid boleh mandikan jenazah. Adalah apa? Tidak boleh dicerai. Haram seorang suami menceraikan istri dalam kondisi haid dan nifas. Enggak jadi deh. Hadiahnya buat saya aja. Itu tidak boleh. Ya kan? Kenapa? Karena Nabi SAW ketika Abdullah bin Umar menceraikan istrinya, apa kata Nabi SAW? Muruhu falyuraji'ha. Perintahkan dia supaya merujuk kepada istrinya. Karena haram seorang suami. Kenapa? Karena Abdullah bin Umar menjatuhkan talak kepada istrinya dalam kondisi haid. Mentalak itu nanti ada di bab talak. Nanti kalau sudah sampai. Itu adalah apa? Bahwa tidak boleh seorang suami menjatuhkan talak cerai kepada istrinya dalam kondisi haid. Itu tidak. Jangan. Tapi itu ada lima yang disepakati. Allah Ta'ala alam. Adapun yang diperselisihkan itu tadi, wanita haid itu adalah apa? Boleh masuk masjid atau tidak, itu diperselisihkan. Ulama fikih jumhur mengatakan wanita haid tidak boleh masuk masjid. Ulama muhadisin mengatakan boleh wanita haid masuk masjid. Ya kan? Mereka saling bantah-bantah dan saling bantah dalil. Ya kan? Tapi yang paling kuat bahwa hukum asalnya wanita haid boleh masuk masjid. Boleh. Hukum asalnya adalah boleh. Ada enggak dalil yang sharih bahwa wanita haid tidak boleh masuk masjid? Tidak ada. Karena tidak ada maka itu boleh. Kembalikan ke hukum asalnya bahwa itu adalah boleh. Kemudian apa? Tadi bantahan-bantahannya juga yang menunjukkan bahwa apa? Wanita-wanita punya kemah di masjid. Nah, mereka itikaf dan Nabi SAW tidak menyuruh mereka keluar dari masjid. Yang kedua adalah wanita kafirah. Orang kafir saja boleh masuk masjid, padahal orang kafir itu tidak mengenal hukum janabah, mereka tidak mengenal mandi haid, mandi junub dan yang seterusnya. Kalau mereka saja boleh, kenapa kok wanita muslimah enggak boleh? Jadi kembali ke bara'atul asliyah. Tapi itu bantahan. Demikian juga membaca Al-Qur'an. Wanita haid boleh enggak membaca Al-Qur'an? Ulama muhaddisin mengatakan wanita haid boleh baca Qur'an. Wanita kalau fikih enggak boleh wanita haid baca Al-Qur'an. Ya kan? Wanita haid tidak boleh baca Al-Quran. Ini tapi muhaddisin mengatakan boleh. Ya kan? Ini bagus bantahannya. Antum buka Jami Ahkamun Nisa. Baca buku Jami Ahkamun Nisa jilid 1 atau jilid 5-nya yang soal jawab. Namanya Jami Ahkamun Nisa. Syekh Mustafa Ladawi. Jilid 1, kalau enggak salah sudah diterjemahkan, kalau enggak salah jilid satunya sudah diterjemahkan. Yang menerjemahkan dulu Ustaz Faiz, tapi saya enggak tahu, saya belum lihat sampai sekarang belum. Nah, jadi bentuknya gimana buku terjemah, kalau masih ada terjemahannya, nah, bagi wanita itu bagus. Syekh Mustafa Ladawi. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Baik, sampai sini ada pertanyaan, kami persilakan. Ada pertanyaan, bismillah Ustaz, apakah wanita yang istihadah boleh dicampuri oleh suaminya? Boleh. Karena berbeda antara apa? Darah haid dengan darah istihadah itu kan berbeda dari sisi, dari sisi apa? Hukum dan dari sisi zat. Kalau dari sisi hukum, kalau wanita haid tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh campuri, tidak boleh tawaf, tidak boleh dicerai. Tapi maka darah istihadah sebaliknya, darah istihadah tetap sholat. Ya kan, dalil yang menunjukkan kan Ummu Habibah pernah istihadah selama 7 tahun dan Nabi SAW apa? Fa amaraha taghtasila likulli salatin. Nabi SAW perintahkan dia mandi setiap kali mau salat. Dalil menunjukkan wanita istihadah adalah apa? Tetap salat, tetap dia puasa, tetap boleh dicampuri, tetap boleh dia tawaf dan boleh dicerai. Itu perbedaan antara darah istihadah dengan darah haid. Dan apakah selesainya istihadah mewajibkan mandi? Tidak, ya kan? Istihadah itu tidak wajib mandi. Kalau darah haid wajib mandi. Itu perbedaan darah haid dengan darah istihadah. Darah haid, darah istihadah sunnahnya mandi setiap kali mau sholat. Setiap kali mau sholat sunnahnya mandi. Kalau darah haid itu adalah wajib mandi ketika sudah bersih. Saya pernah membaca kalau wanita yang haidnya berhenti pada waktu asar harus dijama sholat duhur dan ketika isya harus dijama dengan maghrib. Betul. Ya kan? Kalau wanita haid itu bersihnya ketika asar itu harus dijama dengan duhur. Kalau ketika sucinya waktu isya maka itu harus dijama dengan maghrib. Kenapa? Karena duhur dengan asar itu dihitung satu waktu. Maghrib dengan isya dihitung satu waktu. Allahu ta'ala a'lam. Tentang kisah Mu'az bin Jabal tadi, kan beliau habis salat di Masjid Nabawi pulang ke kafirnya. Itu niat Mu'az itu mengulangi salat isya atau salat? Ya niatnya salat isya. Niatnya salat isya. Cuma apa? Dihitung pahalanya sama dengan sunnah. Dia tetap niatnya salat isya. Sama dengan sahabat tadi sholat asar waktu itu. Dia apa? Sholat asar. Dan dia tetap niatnya sholat asar. Tapi dihitung sholat asar yang kedua adalah dihitung nafilah. Tetap dihitung. Dia tetap niat, saya tetap dia niatnya sholat asar. Saya tetap niatnya sholat isya. Cuma yang dihitung nafilah. Tidak dihitung wajib. Tapi kalau misalnya habis sholat duhur, saya kok kepingin sholat duhur lagi, nah, itu yang nggak boleh, ya kan? Itu yang tidak boleh karena tidak ada asar, tidak ada dalil, sementara beramal dengan tanpa dalil itu amalan itu tertolak. Kalau yang ini memang karena ada dalil. Apakah boleh sholat lagi dengan tayamum setelah sebelumnya sholat dengan wudu? Apakah boleh sholat lagi dengan tayamum? Sebelumnya sholat dengan wudu gimana? Gak bisa dibalik. Kalau dia sudah wudu, misalnya sholat duhur wudu, ya kan? Kemudian asar tayamum. Sementara belum ada pembatal apa? Wudu. Kalau belum ada pembatal wudu antara duhur dengan asar, maka dia masuk masjid tidak ada air, maka boleh wudu untuk sholat asar itu boleh, ya kan? Tapi kemudian, ini kan sholat asar tidak ada air, tayamum. Padahal dia sudah wudu, ya tidak ada tayamum, tidak usah tayamum. Tidak ada tayamum. Kenapa? Kalau sebelumnya sudah ada wudu. Tapi kalau misalnya sebelumnya ada kita katakan karena kalau sebelumnya batal wudunya, nah baru dia ada tayamum. Kalau dia singgah di masjid tidak ada air dan sebelumnya wudunya batal, ya tayamum. Tapi kalau masih ada wudu, ya tidak boleh dia tayamum. Kenapa? Karena ya sudah ada wudunya. Ya kan? Wallahu ta'ala a'lam. Gak ada pertanyaan lagi kan? Lah kalau pertanyaannya juga kan masih perlu dirinci, air sedikitnya untuk mandi itu seberapa? Kalau dia mandinya satu ember kok bilang sedikit, ya itu kebangetan. Iya kan? Maksudnya kan perlu dilihat juga. Kalau misalnya ada air cuma satu gelas, misalnya 600 ml. Ini cukup gak untuk mandi? Kalau saya mandi cukup. Iya kan? Antum buat 3 gelas, dituang di 3 gelas, tuang gelas 1, sudah sambil digosok-gosok seluruh tubuh, selesai. Iya kan? Dituang, kemudian tuang gelas yang kedua, digosok-gosok lagi seluruh tubuh, yang sampai yakin bahwa memang seluruh tubuhnya sudah kena air. Nanti siraman ketiga digosok lagi, sudah selesai mandi. Sudah dikatakan mandi janabah. Maka perlu pertanyaan tadi, dilihat sedikitnya itu seberapa. Kalau memang sedikitnya memang tidak cukup untuk mandi, ya sudah tayamum. Langsung tayamum, tidak perlu apa, sebagian mandi, sebagian tayamum. Ya enggak ada. Nanti kalau sebagian tayamum, sebagian air, sebagian tayamum, ya kotor semua badannya. Habis pegang air, pegang debu. Ya kan? Pegang air, pegang tanah. Ya tanah nempel di air, ya jadi digosokkan di badan, ya tambah kotor, ya kan? Jadi sudah tayamum aja langsung. Wallahu ta'ala alam. Ustaz, mana pendapat yang paling kuat? Diharamkan memegang dan membaca Al-Qur'an atau dibolehkan bagi wanita haid? Ini kalau tanya ke saya, maka saya lebih condong kepada wanita haid boleh memegang Al-Quran, boleh membaca Al-Quran, boleh menyentuh Al-Quran. Karena Syalbani menyatakan boleh. Syekh Mustafa Ladawi menyatakan boleh. Ya kan? Artinya apa? Wanita haid, wanita haid, wanita junub boleh menyentuh Al-Quran, boleh membaca Al-Quran. Tapi kalau ulama fikih, Syekh Utsaimin, Syekh Bimba, Syekh Nasr Sa'di, oh enggak boleh wanita haid itu membaca Al-Quran atau memegang Al-Quran. Jadi wallahu ta'ala alam antara ulama fikih dengan ulama muhadisin. Jadi sudah, kita pegangi salah satunya aja. Kita berpegang dan tidak mungkin bisa kompromi. Bisa gak dikompromikan? Ketika saya haid ini, saya tidak boleh memegang. Nanti haidnya bulan depan baru saya memegang, gak masalah. Itu gak boleh namanya. Itu namanya kompromi seperti ini gak boleh. Gak boleh dikompromikan. Sudah, milih salah satunya aja. Yang antum merasa kuat, pegangi, itu yang dipegangi. Ibu saya pernah membaca beberapa buku yang mengharamkan pegang dan baca Al-Quran. Seandainya pendapat yang paling kuat adalah membolehkan, mana yang didahulukan? Tidak memegang dan baca Quran karena ingin mentaati ibu. Ibu itu bukan ketaatan, karena ibu kan juga memegangi satu pendapat, tapi kita juga punya dalil yang lain. Ya kan? Maka ini tidak harus mentaati ibu dalam masalah ini. Kenapa? Karena itu berselisih pendapat dalam masalah ini. Dan ibu juga harus tahu kalau di situ ada khilafnya. Jangan asal pokok E, itu enggak boleh. Dalam fikih itu enggak boleh ada pokok E, ya kan. Pokok E begini, pokok E tidak boleh baca Quran, pokok E tidak boleh masuk masjid. Wes ora usah takon, ya kan. Enggak usah tanya-tanya lagi misalnya. Itu enggak boleh. Ya kalau memang masalah fikih ada, memang ada apa namanya? Di situ ada dalil, ya kita harus lapang dada. Harus berlapang dada. Antara ulama muhadisin dengan ulama fikih berbeda dalam masalah ini. Nanti kalau ibu dikasih, ibu baca buku Jami Ahkamun Nisa, Syekh Mustafa Ladawi. Nanti, ini kok boleh? Wah, mulai dia kan supaya berpikir, wah ini ternyata ada yang membolehkan. Karena memang begitu kan, ada orang yang karena hanya baca satu buku, hanya satu buku, terus dia langsung ta'assub fanatik kepada buku itu. Haram, enggak boleh wanita haid itu. Ya kan? Begitu dia mendapati buku yang lain, mulai gengsi. Wah, gengsi dia mengatakan saya tetap berpendapat inilah. Saya taunya yang ini pertama kali. Begitu ada pendapat kedua, dia itu enggak boleh. Ya mestinya harus tasamu salama, berpegang kepada dalil. Ya kita wajib untuk berpegang kepada dalil. Bolehkah ketika tawaf memegang istri karena supaya tidak terpisah? Ya boleh kan. Makanya saya katakan tawaf itu boleh ngobrol, istrinya dipegangi. Ayo dek sini. Pegangan. Nah, sedang tawaf boleh ngobrol kan. Tapi kalau sholat ngobrol, ayo dek di belakang saya, enggak boleh. Ya kan. Tapi kalau misalnya tawaf sambil memegang, itu bukan. Karena bersentuhan kuli dengan kuli suami istri itu juga bukan pembatal. Karena tawaf itu kan harus toharo. Dan itu bukan pembatal. Jadi bukan pembatal berpegangan tangan laki-laki dengan wanita, suami istri. Itu bukan membatalkan wudu, bukan sedang tawaf supaya tidak lepas, tidak terpisah. Itu juga boleh. Ya kan? Wallahu ta'ala a'lam. Tapi kalau bila ini ada pertanyaan, kalau bila muncul syahwat gimana? Tawaf kok muncul syahwat, ya kan, megang istrinya muncul syahwat. Ya. Kalau megang kupingnya ada syahwat, itu juga maksudnya kalau ada syahwat dan tidak menyentuh kemaluan, ya tidak. Ya kan? Masa mau menyentuh kemaluan sedang tawaf kan juga. Ya kan? Jadi kalau dia memegang istrinya ada syahwat, itu bukan pembatal. Karena yang membatalkan wudu adalah apa? Menyentuh dengan tangan langsung kemaluan, ya kan? Menyentuh kemaluan dengan tangan langsung ada syahwat, itu baru batal. Tapi kalau menyentuh istrinya bukan kemaluan dan tidak ada syahwat, ya bukan pembatal. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi saya kira itu kita cukupkan dulu. Wallahu ta'ala a'lam. Aku lukuh lihat, astagfirullah li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.